Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita kembali bisa melanjutkan kajian kita untuk membahas kitab Qurratu Uyunil Muwahhidin yang ditulis oleh Imam Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala, dan kali ini kita memasuki bab nomor 12, babun minasyirki alisti'adzatu bighairillah, halaman 267. Falyaqra Abdul Wahhab. Ini bab yang ke-12, judulnya babun minasyirki alisti'adzatu bighairillah. Masih ingat bab sebelumnya apa? Babun minasyirki an-nadzru lighairillah. Jadi ini masih membahas beberapa contoh kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Beberapa contoh kesyirikan dalam tauhid uluhiyah. Kalau sebelumnya adalah bernazar untuk selain Allah, kenapa itu syirik? Karena nazar adalah ibadah. Ketika nazar itu ditujukan kepada selain Allah, berarti dia telah menyembah selain Allah. Berikutnya, kesyirikan yang lainnya yang sering terjadi juga adalah al-isti'adzatu bighairillah. Al-isti'adzah itu adalah dengan mengucapkan a'udzu billah. Aslinya yang namanya isti'adzah atau mohon perlindungan, a'udzu billah, itu artinya apa? Aku memohon perlindungan kepada Allah. Aslinya al-isti'adzah itu hanya boleh diarahkan kepada Allah. Memohon perlindungan itu hanya boleh kepada Allah. Kenapa demikian? Karena al-isti'adzah atau ta'awud itu adalah ibadah. Makanya sering kita temukan dalam surat-surat Al-Quran, Qul a'udhu birabbil falak, atau Qul a'udhu birabbin nas, katakanlah aku memohon perlindungan kepada Allah, Rabbil falak, Rabbnya, pemiliknya waktu pagi. Sama juga Qul a'udhu birabbin nas, katakanlah aku mohon perlindungan kepada Rabbnya manusia. Hampir semua ayat-ayat yang berisikan isti'adzah, ta'awud itu selalu diperintahkan kita untuk ta'awudnya kepada siapa? Kepada Allah. Karena memang isti'adzah memohon perlindungan hanya boleh kepada Allah. Taib. Sekarang kalau misalnya antum minta perlindungan kepada polisi karena ada penjahat ngejar-ngejar antum, boleh? Boleh atau tidak? Hah? Boleh. Katanya isti'adzah hanya boleh kepada Allah. Karena isti'adzah itu bukan sekedar minta perlindungan. Mari kita lihat apa arti isti'adzah. Al-isti'adzatu al-iltija'u wal-i'tisam. Al-isti'adzah itu artinya adalah memohon perlindungan dan menggantungkan nasib. Dan menggantungkan nasib. Al-i'tisam itu mohon perlindungan, al-iltija' itu semacam menggantungkan urusan kita kepada yang kita mintai perlindungan. Jadi isti'adzah itu bukan sekedar minta perlindungan, tapi minta perlindungan yang diiringi dengan ketergantungan. Ketergantungan hati kepada yang dimintai perlindungan. Sehingga kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang beristi'adah kepada Allah itu akan merasa aliftiqar, akan merasa butuh sekali, wattadhallul, dan merasa rendah, merasa hina di hadapan Allah Azza wa Jalla. Nah, perasaan-perasaan tadi, merasa butuh sekali, kemudian merasa rendah, lalu menggantungkan nasib, itu ada enggak ketika kita minta tolong sama polisi? Perasaan-perasaan itu ada atau tidak? Tidak. Lagi pula, hal yang kita mintakan perlindungan kepada polisi itu memang bisa dia lakukan. Bisa dia lakukan. Kecuali kalau kita minta perlindungan kepada polisi dari siksaan api neraka misalnya. Bisa atau tidak itu? Tidak bisa. Nah, kalau itu enggak boleh. Kalau tadi minta perlindungan dari siksaan api neraka, ya hanya boleh dimintakan dari yang bisa melakukan itu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi isti'adzah itu bukan sekedar minta perlindungan, tapi meminta perlindungan plus ada ketergantungan hati, ada perasaan rendah, ada perasaan super butuh kepada yang dimintai perlindungan. Nah, kalau sudah mengandung unsur-unsur tadi, maka tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada siapa? Allah. Barang siapa yang mengarahkan isti'adzah yang diiringi dengan amalan-amalan hati tadi, ketergantungan, perasaan rendah, perasaan hina, itu kalau seandainya diarahkan itu kepada Allah, berarti dia telah melakukan isti'adzah kepada selain Allah. Dan itu adalah termasuk perbuatan syirik. Dalilnya apa? Akan dibacakan dalil-dalilnya insyaallah habis ini. Beliau membawakan berapa dalil? Berapa dalil? Hah? Cuma dua, masyaallah. Ulang kasih kita ini, sorry ini insyaallah. Ya, cuma dua dalil. Baik, kita baca dalil yang pertama. Wa qaulullahi ta'ala. Zadal In Nah, ini ayat yang pertama. Ayat yang pertama ini ada dalam surat Jin. Ada dalam surat Jin ayat berapa? Ayat 6. Namanya juga surat Al-Jin. Jadi banyak cerita tentang jin. Walaupun kadang-kadang ada sebagian orang menyalahgunakan. Ada sebagian orang menyalahgunakan surat ini. Gimana itu? Katanya kalau pengen ketemu jin baca surat Al-Jin malam-malam sendirian. Lo ngapain sih ketemu Al-Jin? Buat apa? Apa kalau ketemu jin tambah ganteng? Paling ya cuma untuk bangga-banggaan aja paling. Habis itu terus kesurupan, ketakutan. Itu kan susah dibikin. Susah dibikin sendiri. Kayak orang anak SD, anak SMP ikut-ikutan main kuda lumping, yeah. Main ebek, yeah. Mendem, tahu mendem antum? Tahu mendem? Mendem itu apa tuh bahasa Indonesianya? Hah? Kesurupan. Nah, kesurupan. Kalau orang main kuda lumping itu kan suka kesurupan, ya. Matanya mendelik-mendelik, ya. Melotot-melotot, terus nggak bisa mengontrol diri, makan beling, ya. Dipukuli nggak apa-apa. Ya. Ada anak-anak kecil ikut-ikutan seperti itu, cuma untuk apa tadi? Gaya-gayaan. Sama juga orang pengen. Ah, belum pernah ketemu jin ya. Ah, gak ada apa-apanya. Nih, saya sudah pernah ketemu jin. Terus, untungnya apa? Tambah sugih? Tambah kaya kalau ketemu jin? Enggak. Terus gimana? Ngeri. Duh, kenapa ngeri kok pengen ketemu? Gak ada untungnya. Ya. Surat Al-Jin sering disalahgunakan. Tapi nanti gak usah praktek ya di sini ya. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin ini ayat yang ke-6 bunyinya wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Allah Subhanahu wa taala bercerita ada sebagian manusia ya'udzuuna, apa tadi? Memohon perlindungan. Minal jinni, kepada jin. Fazaduhum rohaqa. Justru malah mereka semakin ketakutan. Padahal minta perlindungan itu tujuannya supaya aman. Tapi karena caranya keliru, akhirnya justru malah semakin takut. Semakin galau, semakin banyak dosanya. Rohaqa itu ditafsirkan oleh para ulama ithman. Ada yang menafsirkan ithman, tambah banyak dosanya. Ada yang menafsirkan khaufan, ya, tambah ketakutan. Ada yang menafsirkan tughyanan, semakin melampaui batas. Jadi ini sebenarnya kebiasaan orang-orang jahiliyah, sebagaimana yang diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di halaman 268. Kana rijalu minal insi yabitu ahaduhum bil wadi fil jahiliyah. Dahulu orang-orang jahiliyah itu kalau sedang safar, mereka bermalam di sebuah lembah. Bermalam di sebuah lembah. Fayaqulu, kemudian dia berkata, a'udzu bi azizi hadzal wadi. Aku memohon perlindungan kepada yang bau rekso. Apa yang bau rekso? Hah? Bau rekso itu bahasa Jawa artinya kira-kira yang menguasai lembah ini. Siapa? Siapa yang dimaksud? Jin, setan. Jadi mereka tahu tempat ini tempat yang angker. Tempat ini tempat yang wingit. Tempat ini tempat yang horor. Ya. Maka supaya mereka tidak diganggu selama nginep di situ, mereka minta perlindungan kepada yang nunggoni. Kalau orang Jawa ya, nyuwun sewu mbah, nyuwun langkung, ampun ganggu nggih. Biasanya kalau lewat tempat-tempat yang angker itu seperti itu. Malah mungkin ada yang nyuwun berkah nggih mbah, ya. Minta berkah ya. Dari siapa? Dari jin. Kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fayaqulu a'udzu bi azizi hadzal wadi fazadahum dzalika itsma. Maka justru bukannya keuntungan yang mereka dapatkan ketika minta perlindungan kepada jin, justru malah mereka semakin banyak dosanya. Banyak kisah-kisah nyata orang-orang yang minta perlindungan kepada jin, kepada setan, malah justru semakin tersiksa hidupnya. Terutama mereka yang sudah lama berkolaborasi dengan jin-jin tersebut. Siapa kira-kira? Siapa? Siapa lagi kalau bukan? Dukun. Dukun itu keren-keren. Menurut orang awam, oh bisa tahu ini, bisa tahu itu. Ya iyalah, wong dia punya infor jin. Bukan informan. Infor jin. Kalau informan kan manusia. Dia punyanya infor jin. Ya iya. Lu enak tuh, bisa dibantu. Ya, jin itu bantu gak akan gratis. Tidak ada free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Dia pasti minta sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang dia minta, itulah kita harus melakukan hal-hal kesyirikan, bid'ah, pokoknya hal-hal yang menyimpang dari aturan agama. Kalau itu biasa kita lakukan, kok tidak kita lakukan, jin itu akan jengkel. Akhirnya ganggu kita. Makanya orang yang sudah terlanjur main perdukunan, kemudian dia pengen lepas dari jeratan tersebut, sulitnya luar biasa. Karena dihalangi oleh jin yang setiap hari dia kasih makan. Makanannya apa? Makanannya apa? Menyan. Tahu menyan? Kemenyan. Tahu kemenyan? Yang bau-bau bikin pusing itu, ya, di bawah ada asapnya, terus ada sesajennya di situ, macam-macam sesajennya. Kadang mintanya kelapa muda, ya. Kadang mintanya ayam cemani, tahu ayam cemani? Ayam cemani itu ayam yang serba hitam, ya bulunya hitam, kulitnya hitam, kakinya hitam, matanya hitam, darahnya merah, masa darah hitam. Ya. Minta disembelih di mana? Ya. Disembelihnya ketika nyembelih untuk siapa niatnya? Untuk jin tersebut, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang diinginkan, dia mau kasih kita bantuan dengan syarat kita melakukan hal-hal yang dia minta. Dan yang dia minta itulah pelanggaran-pelanggaran agama. Semakin berani melanggar agama, bantuan yang diberikan jin akan semakin besar. Makanya semakin sakti dalam tanda kutip dukun, maka semakin banyak perbuatan kekufuran yang dia lakukan. Pernah ada orang menggerbek ya rumahnya dukun. Apa yang dia temukan? Yang dia temukan itu di kamar mandinya ada sandal yang terbuat dari mushaf Al-Quran. Apa? Sandal terbuat dari mushaf Al-Quran. Jadi sandalnya itu bawahnya itu mushaf Al-Quran. Dikasih jepit. Buat masuk mana? Kamar mandi. Sepasang. Pokoknya semakin kufur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, maka akan semakin banyak jin yang siap untuk membantu. Nah, nanti kalau mau lepas, dipersulit, ya, digoda, gak bisa tidur nyenyak. Kalau gak kena dia, nanti anaknya yang digoda. Makanya bersekutu dengan jin, merupiah dengan jin, itu sama saja jeruk makan jeruk. Wong setan kok dilawan dengan setan. Ya, ya tapi kan sembuh Ustaz. Loh, terus kalau sembuh terus jadi boleh? Ya. Sembuh cuma sementara, nanti habis itu kampuh lagi. Jadi kalau misalnya ada orang ingin mengobati orang lain, tapi caranya dengan ilmu tenaga dalam, dengan jin, itu sama saja. Apa tadi? Jeruk makan jeruk. Gak boleh. Yang ada adalah dengan Al-Quran. Hanya itu saja yang boleh. Ya, dengan ruqyah syar'i. Dengan ruqyah syar'iyah dari Al-Quran. Zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang tadi menceritakan bahwa orang-orang yang berta'awud mohon perlindungan kepada jin dihukum sama Allah. Hukumannya semakin takut, semakin banyak dosa, ya, semakin melampaui batas, itu hukuman dari Allah. Berarti minta tolong berlindung kepada jin itu bagus atau jelek? Jelek, karena mendapatkan hukuman dari Allah. Kalau bagus, gak akan dihukum sama Allah. Memohon perlindungan kepada jin itu jelek, buktinya dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin besar kesalahannya, semakin besar kesyirikannya, maka hukumannya pun akan semakin berat. Kegelisahannya pun akan semakin menjadi-jadi. Ini apa yang dikandung dalam ayat yang barusan kita dengarkan. Baik, silakan ditulis. Allah menghukum orang yang beristiadah kepada selain Allah. Allah menghukum orang yang beristiadah kepada selain Allah. Sebab perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Allah menghukum orang yang beristiadah kepada selain Allah, sebab perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Diulang. Bisa. Nah, Allah menghukum orang beristiadah kepada Allah kepada selain Allah, sebab perbuatan tersebut termasuk kesyirikan. Tayib, kita lanjutkan membaca waqad ajma'al ulama'u. Jadi beristiadah kepada selain Allah itu hukumnya syirik berdasarkan ijma' para ulama. Tidak boleh, para ulama berijma' tidak bolehnya beristiadah kepada selain Allah. نعم اقرأ. وقد أجمع العلماء ملا fastimta'ul insiyyi bil wa imtithali fastimta'ul Nah, di sini diceritakan bagaimana nanti di hari kiamat jin dan manusia ini saling menyalahkan. Ya, jin yang dimintai perlindungan sama manusia dan manusia yang minta perlindungan kepada jin. Wa yauma yahsyuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. Ketika dikumpulkan, ya, semuanya jin dan manusia, wa yauma yahsyuruhum jami'a, ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan jin dan manusia pada hari itu. Pada hari apa itu? Pada hari kiamat. Maka dikatakan, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins. Hei para jin, kalian itu sudah terlalu banyak memanfaatkan para manusia. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Maka para manusia pun mengatakan, wahai Rabbi, sesungguhnya kami ini saling memanfaatkan. Saling memanfaatkan, saling menikmati. Jadi jinnya memanfaatkan manusia, manusianya juga memanfaatkan jin. Jinnya menikmati manusia, manusia juga menikmati jin. Dari sisi apa? Fastimta'ul insi bil jinni fi qada'i hawa'ijihi wa imtithali awamirihi wa ikhbarihi bi syai'in minal mughayyabat. Manfaat yang didapatkan manusia dari jin adalah urusannya banyak dibantu. Macam-macam. Ada yang pengen cepat kaya pakai jin yang spesialisasinya nyolong. Apa itu? Tuyul. Kalau pengen nakut-nakuti orang, minta tolong sama jin yang spesialisasinya serem. Apa itu? Sundel bolong. Ya. Itu adanya di Indonesia itu. Memang orang Indonesia itu kreatif. Orang Indonesia kreatif. Jadi punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada suster ngesot, ya, ada apa lagi? Ada pocong, sudel bolong, wewe, gombel. Ya. Banyak sekali di Indonesia. Tapi kalau di Arab ya cuma satu, syaitan cukup. Semuanya itu syaitan, satu spesies itu semuanya. Ya. Jadi mereka itu manusia mendapatkan keuntungan dari jin. Apa keuntungannya? Qadha'i hawa'ijihi. Mereka itu dilancarkan urusannya, dibantu. Wa imtithali awamirihi, manut. Jin itu manut, disuruh-suruh. Takuti si A, ambil duitnya si A. Yeah. Saya minta tolong, pengin sholat di Mekah sekarang. Kan ada orang yang kayak gitu ya. Loh, kok enggak kelihatan Jumatan di mana? Oh, sholatnya enggak di sini. Sholatnya di mana? Di Mekah itu. Levelnya sudah tinggi, beda sama kita. Kalau kita masih di Madrasah Imam Ahmad. Kalau itu sih enggak pernah kelihatan di masjid. Kenapa? Oh, Jumatannya bukan di sini kok. Loh, itu beda 4 jam gimana? Ya pokoknya di sana. Terus pokoknya ya angel. Beda 4 jam tuh. Berarti di sana kan belum Jumat. Ya? Di sana baru waktu duha. Salat apa berarti? Duha berjamaah. Jadi dia minta bantuan dan jin memang punya kemampuan. Jin itu punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Maka manusia itu memanfaatkan jin tersebut. Wa ikhbari bi syai'in minal mughayyabat. Dan juga di antara servis yang diberikan jin kepada manusia itu adalah jin bisa ngasih informasi tentang beberapa hal yang gaib. Jadi yang saya katakan mereka jadi infor jin. Jadi bisa ngasih informasi. Kenapa bisa demikian? Karena cepat gerakannya. Dan dia juga punya koneksi. Maka jangan kaget kalau misalnya ada orang kehilangan motor, tanya ke dukun, dukunnya tahu. Karena yang nyolong itu juga temannya dukun tersebut. Maksudnya teman maling itu punya jin, ya, dan jinnya itu temannya jinnya si dukun, sehingga mereka biasa tukar informasi. Ya. Jadi ada koneksi, ya, antara jinnya si maling dengan jinnya si dukun, sehingga nggak usah kaget, itu biasa. Maka sering saya sampaikan, jadi orang itu jangan gumunan. Apa gumunan? Jangan jadi orang yang gampang wih, gampang takjub. Wah, sakti itu, tahu dia. Tahu segala sesuatu. Kita baru datang saja, baru datang. Itu dia sudah tahu. Rumahmu itu jendelanya madep ke jalan toh? Ya iyalah, jendela masa madep ke dalam, ya madep ke jalan. Kamu dari anu toh, bapakmu namanya ini, ibumu namanya ini, gampang. Sekarang itu nyari kayak gitu gampang sekali di internet, mudah. Wong sekarang yang dijual itulah data kok. Dan sekarang memang dukun juga mereka update juga kan. Update informasi. Mereka juga main Facebook, mereka juga main Twitter, mereka juga main internet, main bah Google juga. Maka jangan gumunan, jangan gampang merasa heran. Ini adalah servis yang diberikan jin kepada siapa? Manusia. Nah sebaliknya, manusia juga memberikan servis kepada jin. Dan jin menikmati. Apa itu? Wastimta'ul jinni bil insi ta'zimuhu iyahu. Jin itu menikmati dari manusia apa? Pengagungan manusia kepada jin. Senang banget jin. Dihormati, dikultuskan, itu mereka senang sekali. Gak pernah lupa setiap malam Selasa Kliwon menyiapkan apa tadi? Sesajen. Nanti setiap tanggal 1 Syura selalu dijamas. Dijamas itu diapakan? Dimandikan. Pusaka-pusaka tempat jin dan setan tadi nginep. Kerisnya, kemudian kendaraan pusakanya. Itu selalu dimandikan, spesial mandinya pakai air. Bunga yang diambil, airnya pun diambil dari 7 mata air. Besi-besi tadi itu nanti dicuci, dibersihkan, nanti airnya itu bekas cucian itu nanti buat rebutan. Air yang penuh dengan berkah, padahal itu isinya adalah karatan besi itu. itu begitu dapat itu kayak dapat air zam-zam. Jin itu merasa suka digituin, seneng dia. Kenapa demikian? Karena aslinya jin itu levelnya di bawah manusia sebenarnya. Stratanya jin itu kata para ulama di bawah manusia. Manusia itu lebih tinggi dibandingkan jin. Sehingga ketika ada sosok yang stratanya lebih tinggi, kok DP-DP merendah di hadapan jin. Jin itu senang banget. Besar kepala dia. Dia menikmati hal itu. Wasti'adati bihi, dan manusia mohon perlindungan kepada jin. Ini juga disukai sama jin. Wa khudu'ihi lahu, dan manusia juga tunduk, patuh, disuruh apa-apa manut, nurut. Itu sangat dinikmati oleh jin. Makanya ketika jin menikmati apa yang dilakukan oleh manusia kepada mereka, maka jin pun juga memberikan servis sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh manusia kepada mereka. Intinya simbiosis, ya mutualisme tapi yang jelek ya. Itu intinya. Yang benar sebenarnya, yang pas sebenarnya mereka itu saling merugikan. Ya, saling merugikan sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat sebelumnya, fazaduhum rohaqa. Qala al-musannif rahimahullah wa fihi yahsulu ini penting sekali, kaidah ini penting sekali. Wa fihi anna kauna syai'i yahsulu bihi manfa'atun dunyawiyatun, ini menunjukkan bahwa ketika sesuatu menghasilkan manfaat duniawi, la yadullu ala annahu laysa minasyirki, tidak menunjukkan bahwa sesuatu yang dilakukan tersebut tidak termasuk kesyirikan. Saya kasih contoh. Ada enggak orang yang pergi ke dukun sakit terus sembuh? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Ada enggak orang yang nyaleg pergi ke dukun terus jadi sukses jadi caleg? Ya bukan jadi caleg lah, sukses jadi leg, jadi dewan. Ada? Ada. Apakah suksesnya mereka itu menunjukkan bahwa datang ke dukun itu legal dalam agama kita? Jawabannya tidak. Tercapainya apa yang kita inginkan saat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama tidak membuat hal yang dilarang agama itu, yang dilarang oleh agama itu menjadi boleh. Contoh yang lain misalnya, ada orang korupsi. Korupsi halal apa haram? Halal atau haram? Haram. Dan dia berhasil dalam korupsi itu, dapat duit banyak. Berarti tujuan dia tercapai atau tidak? Tercapai. Apakah lantas korupsi itu menjadi halal karena tujuannya tercapai? Ya atau tidak? Tidak, tetap haram. Pergi ke dukun haram. Walaupun tujuannya tercapai. Walaupun keinginannya tercapai, tetap haram hukumnya. Tidak kemudian kalau tercapai lantas hukumnya jadi berubah menjadi boleh gitu, ya enggak. Orang pengen kaya dengan cara melihara tuyul. Ya. Ternyata setelah punya tuyul betul-betul jadi kaya. Apakah memelihara tuyul jadi boleh? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena haram ya tetap haram. Ini dalil yang pertama. Baik, kita pindah ke dalil yang kedua. Wa an khawlata. Siapa ini? Abdullah Azam. Bismillahirrahmanirrahim. وعن خولة بن حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم. طيب sebelum kita masuk hadis ini, tidak bisa dipungkiri bahwa memang betul ada tempat-tempat yang di dunia ini yang angker. Itu tidak bisa dipungkiri. Ada tempat-tempat yang memang ada aroma mistis di dalamnya. Kalau seandainya kita enggak boleh minta perlindungan kepada yang bau rakso, yang nunggoni, yang menempati tempat angker tersebut, terus bagaimana caranya supaya kita tidak diganggu? Bagaimana caranya supaya kita nyaman tinggal di situ, singgah di situ? Jawabannya ada dalam hadis ini. Jawabannya ada dalam hadis ini. Wa an Khawlata binti Hakim radhiyallahu anha qalat, dari sahabiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khawlah. Khawlah binti Hakim qalat, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan faqala, barang siapa yang singgah di suatu tempat, barang siapa singgah di suatu tempat. Manzil di sini itu tidak selalu identik dengan rumah. Pokoknya siapa yang singgah di suatu tempat, entah itu bentuknya rumah atau itu bentuknya penginapan atau itu bentuknya hotel atau bentuknya bumi perkemahan atau bentuknya antum piknik kemarin, ya kemana kemarin itu yang putra ke laut, ya yang putri ke apa gunung, ya pokoknya piknik ke suatu tempat gitu. Antum singgah di situ, maka dianjurkan untuk membaca doa ini. Man nazala manzilan faqala, barang siapa singgah di suatu tempat kemudian dia membaca doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Barang siapa yang singgah di suatu tempat membaca doa ini, lam yadurruhu syai'un, maka tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia, hatta yarhala min manzilihi dalik, sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Tidak akan ada sesuatu pun, syai'un, nakirah atau ma'rifah? Nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah ini datang setelah lam. Lam itu adalah naf, naf, yu. Kaidahnya, kalau nakirah datang setelah naf, yu, maka tufidul umum, maka menunjukkan bahwa sesuatu tersebut sifatnya umum. Umum itu maksudnya mencakup segala sesuatu. Tidak akan ada sesuatu pun yang bisa mencelakai dia. Sesuatu di sini apapun. Yang bisa mencelakai apa saja? Apa saja? Banyak. Binatang buas, binatang melata, ya. Apalagi tsunami, betul? Apalagi maling, ya. Rampok, setan. Pokoknya sesuatu yang bisa mencerahkan manusia tidak akan bisa mencerahkan dia selama dia membaca doa tadi. Ini dahsyat. Makanya ada kejadian orang di tengah-tengah tsunami yang demikian dahsyat, ada yang selamat. Ada yang selamat. Bukan karena dia itu sakti, mandraguna, otot kawat, balu besi, bukan. Di Indonesia kan kebiasaannya kayak gitu. Kalau ada orang selamat itu langsung besoknya itu rumahnya jadi rumbungan. Ada yang minta air, ya. Ada yang minta ini, minta itu. Wah, ini sakti ini. Itu karena dilindungi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali dia saat itu baca doa tersebut yang tadi diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang berbisa, binatang buas, namanya orang lagi piknik. Dia tinggal di sebuah daerah atau di sebuah tempat yang jarang dijamah oleh manusia. Kan sangat mungkin di tempat itu ada binatang-binatang yang merasa terganggu. Biasanya tenang, gak ribut-ribut, tahu-tahu ribut, dia terganggu. Maka baca doa ini supaya dia tidak ganggu. Pernah ada kejadian nyata. Rombongan pramuka. Ini pramuka di Saudi tapi. Rombongan pramuka di Saudi. Mereka camping. Kemudian pembinanya ya memberikan arahan ketika mereka mau bikin tenda, jangan lupa baca doa ini. Apa tadi? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Akhirnya mereka bikin tenda, sehingga cerita gelar karpet, gelar tikar di situ. Kemudian mereka melakukan berbagai macam aktivitas di situ, pagi, siang, sore, malam, sampai 3 hari. Setelah selesai 3 hari, maka mereka pun kukut-kukut. Mereka rapikan, dibongkar-bongkar-bongkar. Ketika lagi bongkar itu, mereka gulung tikar, begitu digulung itu makslorot, apa itu, ular pergi. Di mana? Di bawah tikar. Berarti selama 3 hari 3 malam mereka tidur ya, di atas ular, meniduri ular. Dan alhamdulillahnya ularnya tidak terganggu, tidak marah. Ya. Alhamdulillahnya pembinanya tadi mengingatkan. Mengingatkan supaya baca doa tadi. Maka penting sekali baca doa tersebut. Ya. Dari hewan, binatang buas, binatang berbisa, dari jin. Di Indonesia sering kan ada orang kemah, anak-anak SD, SMP, SMA kemah, pulang-pulang kesurupan. Sudah kesurupan, yang dipanggil dukun pula untuk ngobati. Ya tadi itu, jeruk makan? Jeruk. Kok jeruk terus? Ya wis apel. Apel makan apel. Dari awal sudah keliru. Harusnya singgah di suatu tempat itu baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Apa korelasinya hadis ini dengan bab yang sedang kita pelajari? Babun minasyirki alisti'adatu bighairillah. Di dalam hadis ini kita diajari untuk isti'adah dengan Allah atau dengan salah satu sifat Allah. Jadi isti'adah itu hanya boleh dengan satu Allah, nama Allah, atau dengan sifat Allah. Ana tanya sama antum, di dalam hadis ini isti'adahnya dengan nama Allah atau dengan sifat Allah? Dengan sifat Allah. A'udzu bi kalimatillahit tamat. Aku memohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kalimat itu maksudnya kalamullah. Kalamnya Allah. Kalamnya Allah itu sifat Allah atau bukan? Sifatnya Allah. Jadi isti'adzah itu pilihannya cuma dua. Isti'adzah dengan nama Allah atau isti'adzah dengan sifat Allah. Tidak ada pilihan yang lain. Dan di sini dikatakan kalimatullah bi kalimatillah tammati. Tammat itu artinya sempurna. Ya, kalau minta perlindungan itu minta perlindungan terhadap sesuatu yang sempurna. Wong ada sebagian orang minta perlindungan baca mantra wes-wes-wes. Bablas setane. Apa artinya wes-wes-wes? Ya. Kalimat yang kita enggak tahu artinya apa. Mendingan auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Fatihah. Ya, muawwidzat ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Itu sempurna. Ya. Ngapain kita itu membaca sesuatu yang tidak sempurna? Wong ada Al-Qur'an kok baca primbon itu loh. Lebih sempurna mana? Ya enggak ada apa-apanya lah. Ya jelas lebih sempurna Al-Qur'an, kalamullah, firman-Nya Allah. Primbon itu bikinannya manusia. Nah, manusia juga belum tentu soleh yang bikin. Lu ngapain kita? Ada Al-Qur'an kok pakai primbon? Qur'annya buat apa? Ya. Kalimatillahit tamati. Itu kalam Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada yang gak jahat sama sekali, ada yang jahat tok isinya, ada yang punya kejahatan dan kebaikan. Makhluk yang tidak ada jahatnya siapa? Siapa? Malaikat. Siapa lagi? Itu tok para nabi dan para rasul. Makhluk yang jahat tok siapa? Setan. Makhluk yang ada jahatnya ada baiknya siapa? Kulo kalin jenengan. Taib. Ayo kita baca a'udzu qauluhu a'udzu bikalimatillahit tammat. A'udzu bikalimatillahit tammat. Da'allahu lil ahli Islam ayyastaeedu bi badala amma yaqalu ahlul jahiliyyah jahiliyyati nabi isti'adati nabi dari Allah taala limina ayyastaeedu bi asma'ihi wa sifatihi. Penting ini. Syara' Allahu li ahli al-Islam an yasta'idu bihi badalan amma yaf'aluhu ahlul jahiliyah. Islam memberikan ganti, solusi alternatif buat gantinya orang-orang yang di zaman jahiliyah baca-baca mantra-mantra minta perlindungan kepada jin. Maka Islam datang, nih ada yang lebih bagus, diganti sama Islam. Maka kalau antum berdakwah, ya kalau diusahakan memberikan alternatif pengganti untuk menggantikan sesuatu negatif yang ada. Misalnya ada orang baca wirid-wirid yang gak ada contohnya dari Nabi SAW. Ya, baca ini, bacaan itu, macam-macam bacaannya. Nah, antum pengen orang ini meninggalkan bacaan tersebut. Maka antum harus kasih alternatif penggantinya. Apa itu? Zikir pagi dan petang. Kasih alternatif pengganti. Karena dia sudah terbiasa baca-baca. Kalau cuma gak boleh, kemudian gak kasih ganti alternatif, ya akan kembali lagi kepada bacaan yang lama. Kasih alternatif pengganti. Zikir pagi petang. Dia punya bacaan khusus pada malam Jumat misalnya. Kemudian dia, kita tahu itu hadisnya gak kuat misalnya. Dia sudah terlanjur rutin baca itu, kasih alternatif pengganti. Nih baca surat Al-Kahfi misalnya. Atau dia biasanya setiap setiap mau tidur atau setiap habis sholat ada baca-bacaan khusus, ternyata setelah kita teliti, oh bacanya gak ada tuntunannya, kasih penggantinya. Memang ada penggantinya, sebelum tidur kan banyak bacaan-bacaannya yang diajarkan oleh agama kita. Habis sholat juga ada. Begitulah Islam memberikan ganti atas sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Qala al-Qurtubi, qala al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ila manna amilatu amilatu allati la yalhaquha yalhaquha yalhaquha naqdun bala'idun kama yalhaqu alamul bashari kalama kama yalhaqu alamul bashari katila ma'nahu kafiyatu kafiyati syafiyatu kafiyatu syafiyatu katila anhu anhu annahu budan musifarun qala amru ala jihadil jasari ila ma yasam bihil adab wa ala hadha mahaqul ta'izi billahi ta'ala wa asma'i wa sifatihi ayyatufaqiyatukallahu an yasduqallaha ayyatukallaha sifijarihi ilayhi wa yatawakala ويحذر ذلك قلبه في ويحذر ذلك في قلبه كمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه. Ini yang disampaikan Imam Al-Qurtubi ini bagus sekali, mengingatkan kepada kita setelah beliau menjelaskan tentang arti dari kalimatillahi tamat, ya. Beliau membawakan beberapa pendapat ulama, salah satunya adalah Al-Qur'an. Kalimatillahi tamati adalah maknanya Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu hudan wa syifa. Karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk, obat, penyembuh. Setelah itu beliau mengingatkan kepada kita apa? Ketika kita berta'awudz, ketika kita meruqyah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an itu, jangan lupakan menghadirkan sesuatu di dalam hati kita. Apa itu? Perhatikan. Wa 'ala hadza fa haqqul musta'idi billahi ta'ala wa bi asma'ihi wa sifatihi. Kewajiban orang yang beristi'adzah dengan Allah atau beristi'adzah dengan nama dan sifatnya, an yasduqallaha fil tijaihi ilaihi, harus yakin. Harus apa? Yakin. Kemudian wa yatawakkal fi dzalika alaihi, harus tawakal. Wa yuhdiru dzalika fi qalbihi, dan menghadirkan itu dalam hati. Inilah salah satu yang menyebabkan bacaan kita itu punya bobot. Ada orang meruqyah orang lain, gak sembuh-sembuh. Datang si A meruqyah si B, gak sembuh-sembuh. Berhari-hari gak sembuh-sembuh baca. Datang si B, baru baca 5 menit langsung sembuh. Padahal yang dibaca, yang dibaca sama. Apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Sesuatu yang ada di dalam hati. Keyakinan, ketawakalan, ya. Keimanan, kekhusyuan, keikhlasan, itu berpengaruh sekali. Jadi kalau ada orang ngerukyah, ngerukyah, ngerukyah, ngerukyah, yang dirukyah gak sembuh-sembuh, padahal yang dibaca Al-Quran, yang bermasalah bukan Al-Qurannya. Yang bermasalah orangnya. Dulu ketika kami masih di Madinah, pernah punya teman kesurupan. Pernah punya teman kesurupan. Akhirnya kita mahasiswa itu ada berapa orang ya? Ada 4 orang kalau enggak salah. 5 orang, 4 orang Indonesia, 1 orang Lebanon. Ya, kita berlima ini bantu untuk meruqyah teman kita ini yang kesurupan. Dari habis Isya baru keluar itu jam 3 pagi. Dari habis Isya, kita sudah lemes, selemes-lemesnya. Padahal 5 orang, keroyokan itu. Keluar itu, sudah kita udah capek banget sudah. Gak lama kemudian masuk lagi setannya. Masya Allah. Akhirnya minta tolong sama orang lain. Orangnya itu loh baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru baca ta'awudz, sudah kelepek. Al-Fatihah selesai, lepas. Setannya keluar. Allahu Akbar. Kita baca berjam-jam. Ini dia baru ta'awudz, sudah kelepek. Kita saat itu ya langsung, ya memang levelnya beda. Jadi yang bermasalah bukan ayatnya, kitanya itu loh. Keyakinan kita dalam hati, tawakal kita kepada Allah, keikhlasan kita, kejujuran kita, ya, keimanan kita. Orang meruqyah itu semakin tinggi keimanannya, semakin jarang berbuat maksiat, semakin tekun beribadah, itu efek bacaannya akan semakin manjur. Sebaliknya, semakin banyak dia berbuat maksiat, semakin banyak amal-amal soleh yang dia tinggalkan, dianya juga jarang baca Quran, dianya juga jarang zikir, zikir pagi sore enggak dia baca, ya, maka akan semakin berkurang efek dari bacaannya. Maka ketika antum tadi praktek membaca a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, kok ternyata tetap diantum tawon. Ya. Gimana sih katanya lam yadurruhu syai'un. Tawon kan syai'un. Ya. Kok tetap kentut tawon? Ya mungkin Anda ketika baca itu cuma baca di mana? Di mulut, enggak sampai masuk ke dalam hati. Jadi perlu kita pahami bahwa bacaan-bacaan perlindungan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir-zikir yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sekedar ucapan yang diucapkan, bacaan yang diucapkan di lisan, bukan. Itu harus diiringi dengan keyakinan. Ini yang kemudian membuat ucapan tersebut menjadi dahsyat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya kalau boleh saya umpamakan seperti orang mukul sekedarnya dengan orang yang mengumpulkan apa? Tenaganya. Itu kan beda. Ketika orang mukul hanya sekedar mukul dengan orang yang mukul sambil di kumpulin kekuatannya ke sini, bukan tenaga dalam ya. Dikumpulin kekuatannya, kemudian dia sekuat tenaga dia mukul. Min syarri kulli syarrin. Min syarri kulli syarrin di ayyi makhlukin wa ma bihi syarrun min hayawanin. Min hayawani au koyini insi insian karena au jinian au hamatan au jabatan au ayahan au talibatan ayah naumin karena min anwa'il balai di dunia wal-akhirah. Ini Imam Ibnu Qayyim kasih contoh syai'un di situ apa saja, ya apa saja syai'un di situ, min hayawanin apa binatang, insiyan manusia, jinniyan jin, hamatan audabatan, hamah ini ya semacam ya hewan juga, atau hamah itu seingat saya ya semacam kalau bahasa kita mungkin medi ya, apa medi Hantu-hantu. Apa? Hantu. Ya. Auda batin atau binatang melata, aurihan, apa rihan? Angin. Ya, berarti mencakup semuanya ini, angin puting beliung, angin ribut, au sa'iqah, subhanallah. Apa sa'iqah? Petir. Jadi kalau Allah menakdirkan bahwa Anda tidak gosong, ya, kena petir, itu ya enggak gosong. Lagi-lagi bukan karena Anda itu sakti, tapi karena Anda dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Au ayya naw'in kana min anwa'il bala' fid dunya wal akhirah. Naam, wa ma huna? Sama halna auqulatun laysa illa laysa muradu biha umumat idrakiyah balil muradu pastiyu al-ma'na min syarri kulli mawdu'in fi syarri lam kulin ma qala'allahu fa'innal jinnata fa'innal jannata fa'innal jannata wal anbiya'a wal mala'ikata laysa fihim syarrun asyarru yuqalu 'ala shay'in 'ala al-'alami ba'da ma yufdi ilayhi. Nah, di sini dijelaskan bahwa min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya itu bukan semua makhluk, karena ada makhluk yang tidak punya kejahatan. Seperti apa tadi contohnya? Para malaikat, para nabi, para rasul. Yang dimaksud kejahatan para makhluk itu ya makhluk yang punya kejahatan. Ya tadi kita sudah sampaikan contohnya setan, jin, manusia dan seterusnya. Alhamdulillah kita selesai bab nomor 12. Insyaallah nanti ba'da isya kita lanjutkan bi'idnillahi azza wa jalla bab nomor 13. Ustaz, bagaimana agar orang yang pernah punya hubungan dengan jin seperti endang dalam kuda lumping atau korin dalam ilmu bela diri bisa terlepas dari jin itu dan jinnya tidak mengganggu lagi? Caranya dengan banyak berzikir. Dibikin jinnya itu tidak betah. Jin itu bisa gemuk, bisa kurus. Tergantung apa? Tergantung apa? Hah? Tergantung gemuk dan kurusnya manusianya gitu? Bukan. Jadi antum yang gemuk itu enggak usah berkecil hati. Waduh, jin aku ikut gemuk. Yang kurus juga enggak usah terlalu pede. Wah, jinku kurus. Itu enggak ngaruh. Gemuk dan kurusnya tubuh manusia itu tidak berpengaruh kepada gemuk dan kurusnya tubuh jin. Gemuk dan kurusnya jin itu tergantung dikasih makan atau tidak. Kalau semakin banyak dikasih makan, maka dia akan semakin gemuk. Kalau semakin jarang dikasih makan, maka akan semakin kurus. Kalau semakin gemuk, berarti kekuatannya semakin dahsyat. Kalau semakin kurus, berarti kekuatannya semakin lemah. Lama-lama dia enggak betah keluar dari tubuh kita. Apa makanannya jin? Makanannya jin adalah kelalaian kita. Maksiat yang kita kerjakan, itulah makanannya jin. Semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, maka jinnya akan semakin gemuk. Semakin jarang kita berzikir, semakin jarang kita baca Al-Quran, maka jin semakin gemuk. Berarti, supaya jinnya kurus, apa yang dilakukan? Banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, tinggalkan maksiat. Jinnya akan kurus, sekurus-kurusnya. Itu caranya. Ustaz, bagaimana cara jin berkomunikasi dengan manusia? Ya macam-macam. Kadang-kadang dia berkomunikasi secara langsung, ya tanpa wujud, tahu-tahu mendengar suara, atau kadang-kadang menampakkan diri. Dan jin memang diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa menampakkan diri dalam bentuk yang bermacam-macam. Orang Jawa mengatakan malih, malih rupo. Ya, bisa dia berubah-ubah bentuk itu bisa. Bisa dalam bentuk anjing, bisa dalam bentuk ular, bisa dalam bentuk manusia. Ya, setan itu bisa berubah-ubah. Kemudian dia ngomong, sebagaimana pernah di zaman Nabi SAW, Abu Hurairah, kemudian juga sahabat yang lain pernah, kalau nggak salah Ubay bin Ka'ab pernah nangkep, megang tangannya jin ketika nyolong kurma sedekah itu, ditangkep, pegang tangannya berbulu. Tangannya berbulu, tapi bukan berarti setiap yang berbulu itu jin. Ya. Dia bisa melihat. Sahabat itu melihat jinnya. Dia bisa berubah wujud. Itu cara komunikasinya bisa tanpa suara, bisa tanpa bentuk, cuma dengar suara, atau berubah bentuk kemudian ngomong. Tapi saya pikir nggak penting ini untuk di. Ya maksudnya buat apa komunikasi itu? Ya, buat apa komunikasi itu? Pokoknya kalau antum ngerukyah orang, ya itu nggak usah banyak ngobrol. Ini salah satu kekeliruan yang sering kita saksikan. Jin itu diajak ngobrol. Ya. Kamu dari mana? Ngapain aja? Kemarin dari mana? Ya. Kamu asalnya gimana? Anaknya sudah berapa? Nggak usah, nggak penting itu. Ya, itu gak penting. Yang paling penting jin ini cepat keluar. Bagaimana? Ya udah bacain. Kalau mau bicara seperlunya saja, gak usah banyak komunikasi. Sudah bacain, keluar sudah. Ya. Dan kalau diajak negosiasi jangan mau. Ya saya mau, tapi tolong sediakan kelapa muda. Aku ngelak kok. Ya. Gak usah pakai nego-nego anjing itu. Sudah bacakan, suruh keluar. Ya. Mong dia itu menempati tempat yang bukan seharusnya ditempati gitu loh. Dia itu menempati tempat yang seharusnya tidak ditempati. Tempatnya bukan di situ. Suruh keluar aja sudah. Gak usah pakai syarat-syarat, sudah keluar aja. Kalau gak mau sudah bacain Al-Quran terus gitu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Naktafi bihadzal qadar. Ba'da isya insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.